Pasala enatke. Mi jaga mama ke ti Irmia jarnama lemam laire. Hula sogwe memean kek tian ukmaklio suohe, segwe gyala magia itteike, desikeo irire dumarala tohawai totohak keti Kristus ke, martohak namkak met irire rajarare. Nam kakmet ire rajar nekre kiosiang geskwagwe. Ode irmiajar tela desikre ralatenatare mamlai, keskera kakmet. Ode ralatakrala nare kirai, malemah rehuru kohe, nam rala desikre mlatialema. Ode irjesikre rajar iri remakete rasa, ode ketera koturedum, biar mahula sogweyala kotwesikre mumuma irirera. Keske itnyetohak Yesus kede, ode teohe nam ia jararemlai, lemadenjet salakeraske bati hula sogwe mata kotwesikre. Kali nam hula sogwe iala nekre mumuneke eras, manam desikre mumune lemarasusi sasamdakun. Lemadenjet salakeras kebati hula sogwe, makte yonen motal kotwo wap desikre mata. Kali hula sogwe tunanarek tianu kohe, kotwo wap iala nekre mumunenel nyel. Lemadet salakeras kebati hula sogwe mato uohe, kotwo wap desikre nyel nyel. Snurat keti Yesus Kristus ke wasi makarya eraske. Timotius anakwo. Kolnyek telaku kesti atiah kekralane majarti Irmia tohakare. Desike mo oineke Irmia karya erasoti Yesus Kristus ke. Ode kolnye oine dakunom sosan hula sogwe tunanare tiralam gwe kralake. Mam toha nam kia jarmla jesikre. Desike mo wasim tohtohak kek tiabal mamal giakau. Keske ketem tomolut kun lemam layo lemamakak buan desikre. Kalit kun desikre lemak sialu kirire martohanam hula sogwe ibuke. Demalgia uo, mamajar tenam gue bain-bain, mamumorih nekemo tiohanam hula sogwe ibuke. Kalikol nyetalgia uit miat toha ina bolge matobak juara ke. Desike lemasal, demladiakun, keskek buan ketebikan bo. Klalakol nyetal giao itmiatajar itienatare, matohanam hula sogwe ibuke, desike nek buan kelanak sialikti itua itmormiorihne. Nekelemati nuskek temne bo, deti anataminti wensra eraskene dakun. Tunak hatune kremlai, denje itnye mumune musti motal odet toha. Lemarenje talgiao itbiain bain matoha nam hula sogwe ibuke, kalital itwa itmormiori fareti hula som mamorif nede. Ode ineke, ine ia orif irire mumune, neke iria matohak Yesuske. Lemade majar ktela nekre mumutir mia toha kare, ode mal haret keti sir mar toha. Ode ketem lura irire mar reka nohe, oine elen lahmue namit-namit, kalilia lawo angora. Keske mustimo metlulgue tir mia toha kare, marbu mar morif kolao tinam mutanu kare, ode tiwasim ktela mualanare, ode tiwasim loblobak ke, ode tiwasim tohtohak keti Yesus Kristus ke, ode tiwasim mormiorif nel nyel giedakun. Ode mustimo mumdil mam baca kitaplan keti Irmia tohakare, ode mabrita hula sogwe tunanare tisir, mamal mam surat, ode majar sir. Malakol jes nyinik mamakai tau. Ode kete mum luak ma mal hehe mal gya kawa hula so gwe memean ke kinal tiyo des. Ma mala mal mam gwarya karyam gwe. Hula so gwe memean ke gyal hehe desi ke tiyo. Ti gyo at kerkera tarer sa simat tiyo des. Ode ral hula so gwe wasi nyano ke mar surato. Lemade musti mo mal ralam gwe krala ke mamum dil. Mamalak telakutanuk tiyo desi kremumu. Mamode iri remumu bisa marseak. Mak biak bianini malakaryam desmiak tiabalma eras. Denje mujaga mamak tenam gue. Ode nam muajarare. Ode kete mumresma malak telakutanuk tiyo desi kre. Kalikolnye malakol jes. Ana hula so gwe ya orih o amor irmia tomolu one kremumu.